الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang tata cara turun untuk melakukan sujud, dan telah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkan melakukan keduanya, apakah mendahulukan lutut atau mendahulukan kedua tangan pada saat sujud. Namun yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal. Dan untuk menetapkan al-afdaliyah, mana yang lebih utama, apakah mendahulukan lutut atau kedua tangan, harus dikuatkan berdasarkan dalil. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat didahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya, dan beliau berhujjah dengan hadis Abdullah bin Umar, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang melarang seseorang turun menderum seperti menderumnya unta. Dan hadis ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan sebagian juga mengkritik tentang adanya kelemahan dalam riwayat ini sebagaimana yang telah kita terangkan. Sehingga diperbolehkan bagi seorang yang hendak mengerjakan salat pada saat dia turun sujud, apakah mendahulukan kedua tangannya atau kedua lututnya. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu berkata Al-Albani rahimahullah ta'ala, sifatus sujud, sifat dan tata cara melakukan sujud. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu, fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadh' yadayhi, وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua tangan itu sujud seperti sujudnya wajah. Maka apabila salah seorang kalian meletakkan wajahnya ketika sujud, maka hendaknya dia pun meletakkan kedua tangannya, meletakkan kedua tangannya pada saat sujud. Wa idza rafa'a falyarfa'huma, dan apabila dia mengangkat wajahnya, maka hendaknya dia mengangkat pula kedua tangannya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan tentang kewajiban meletakkan kedua tangan pada saat sujud. Jadi tidak cukup dengan wajah saja, hanya wajah yang diletakkan, tidak, tapi kedua tangan. Dan yang dimaksud dengan kedua tangan di sini adalah telapak tangan dengan jari jemari. Inilah yang disentuhkan di atas permukaan bumi, di atas lantai. di atas permukaan bumi. Maka hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalilun ala wujubi wad'il jabha wal yadain fi sujud. Dalil tentang diwajibkannya meletakkan jabha, dahi dan kedua tangan ketika sujud, lil amri bihima, karena adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yajibu sujudu alal anfi wal rukbataini wal qadamain, sebagaimana juga diwajibkan sujud dengan menyentuhkan hidung, kedua lutut dan kedua kaki. Dan ini madhab mayoritas para ulama. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar pada saat sujud kepada kedua telapak tangannya. Wa yabsutuhuma, dan beliau membentangkannya. Jadi bukan digenggam begini ya, sujud ya dengan mengepalkan kedua tangan, tidak, tapi dibentangkan. Kedua tangan dibentangkan. Kata Al-Bara' bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala al-yatai al-kaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas dua telapak tangan ini. Jadi tidak dikepalkan kedua tangan. Wa yadhummu asabi'ahuma, dan mengumpulkan jari-jemarinya. Tidak seperti ketika ruku. Kalau ruku kan yufarrij, merenggangkan jari-jemari. Tapi kalau sujud dikumpulkan, dikumpulkan jari-jemari kedua tangan. Wa yuwajjihuha qibala al-qiblah, dan diarahkan mengarah ke kiblat. Ya, mengarah ke kiblat. Jadi tangan dalam keadaan al-asabi' madhmumah, dikumpulkan jari-jemari satu dengan yang lain, dia berkumpul, kedua tangan dibentangkan lalu dihadapkan ke kiblat. Nah, bagaimana tangan ketika sujud? Hah, mana enggak kelihatan? Begini atau begini? Begini. Nah, hati-hati. Tangan, telapak tangan rapat enggak? Begini boleh enggak? Diangkat. Nah, dirapatkan ya. Nah, perhatian, habis pelajaran sifat sholat Nabi, masih ada yang aneh-aneh sholatnya. Ini dijewer aja. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua tangan ini sejajar dengan kedua pundak. Jadi dia seperti pada saat kita bertakbir mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Wa ahyanan hadwa udhunai, dan terkadang sejajar dengan kedua telinga. Ya, jadi ya kurang lebih lah. Nah, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Nah, seperti itu pula kita ketika sujud. Ya, seperti itu pula pada saat kita meletakkan kedua tangan sujud, sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan pundak. Jadi bukan begini, bukan di atas. Ya, bukan pula sejajar dengan dada. Dan tidak pula dilebarkan, dijauhkan, tapi dia disejajarkan dengan kedua bahu atau kedua telinganya. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud beliau mengokohkan hidungnya dan dahinya disentuhkan ke bumi. Jadi pada saat seorang sujud, bahagian wajah ini yang harus tersentuh di lantai, yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah hidung. Ini keduanya harus disentuhkan ke permukaan bumi pada saat seseorang melakukan sholat. Disentuhkan bukan hanya sekedar sentuh ya, bukan, tapi yumakin, yumakin itu dikokohkan ya, dikokohkan. Nah, anggaplah ini paku ya, paku. Ketika paku ini diletakkan di atas papan, diletakkan gini aja, ini namanya sentuh. Paku menyentuh papan, iya kan? Kalau paku itu dilepas, apa yang terjadi? Jatuh pakunya, karena dia hanya disentuh. Beda kalau dikokohkan, ditak gitu, dipaku tak, sampai ya, ketika dilepas paku itu tetap dalam kondisi berdiri. Nah, itu namanya tamkin, dikokohkan. Seorang ketika sujud pun demikian, bukan hanya sekedar disentuhkan, kemudian kedua tangan ini yang banyak menjadi tumpuan, sementara dahi hanya disentuhkan, bukan, tapi dikokohkan gitu. Seperti halnya paku ketika ditancapkan ke papan itu, jadi dia betul-betul ada tumpuan juga di bagian kepala pada saat dia melakukan sujud. Jadi seluruh bagian anggota sujud ini ada tumpuan pada saat dia bersujud. Kakinya, lututnya, tangannya, demikian pula kepala, dalam hal ini dahi, wajah bersama dengan hidung itu diberi tumpuan pada saat sujud. Wa qala lil musii salatahu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, kata beliau, idza sajadta famakkin li sujudika, apabila engkau sujud maka kokohkan sujudmu itu. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam aslu sifatis salah, kata beliau, wal hadithu fihi annahu la yakfi fi wad'il jabhati al-imsas. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tidak cukup ketika meletakkan dahi hanya menyentuhkan saja, hanya disentuhkan, bal yajibu ayyatahamala ala mawdi'i sujudihi bithiqali ra'sihi wa unuqihi hatta tastaqirra jabahatuhu. Namun wajib dia memikul ya, pada tempat sujudnya itu memikul beban berat kepalanya, lehernya, sehingga dahi itu betul-betul kokoh pada saat dia melakukan sujud. Dahi itu terlihat kokoh. Bihaitsu innahu law sajada ala qutnin aw hashish aw syai'in mahshuwin bihima wajaba ayyatahamala hatta yankabis wa yadhhar atharuhu ala yadin law furidat tahta dhalika al mahshuw. Di mana kalau seandainya dia sujud di kapas ya, dia sujud di kapas atau dia sujud di semacam rerumputan gitu, atau sesuatu yang menjadi alas, apa yang menjadi tumpuan seorang sujud padanya, maka wajib dia melakukan penekanan ya, sehingga tempat yang dilakukan sujud di atasnya itu berbekas gitu. Pada tangan itu terlihat ada bekasnya, demikian pula pada bagian kepalanya terlihat, menunjukkan bahwa dia betul-betul mengokohkan dan wajah itu seakan-akan membawa beban dari kepala itu, kepala dan leher. Fa'in lam yaf'al, kalau dia tidak melakukan ini, kata beliau, lam yujzi'hu 'ala sahih 'inda Syafi'iyah. Dalam pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, tidak sah sujudnya kalau dia tidak menjadikan kepalanya betul-betul membawa berat beban kepala itu. Nah, jadi ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, lalu kemudian dikuatkan oleh Syekh Al-Albani pendapat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, famakkin li sujudika, kokohkanlah untuk sujudmu itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadayk hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdhi'ih. Apabila engkau sujud, maka engkau mengokohkan wajahmu dan kedua tanganmu. Jadi tidak hanya sekedar dua tangan, tapi wajah juga. Dia memiliki tumpuan pada saat sujud, sehingga setiap tulang itu dalam keadaan tenang pada tempatnya, pada posisinya. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jamin. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak menyentuhkan hidungnya di permukaan bumi sebagaimana dia menyentuhkan dahinya. Jadi pada bagian wajah ini yang harus terkena permukaan bumi pada saat dia sujud adalah dahi dan hidung. Hidung mengikuti wajah, dia termasuk bagian wajah. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan riwayat ini. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak menyentuhkan hidungnya di muka bumi seperti dia menyentuhkan dahinya. Demikian pula beliau menguatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir dari hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yulziq anfahu ma'a jabhatihi bil ardi idza sajada lam tujzi salatuhu." Barang siapa yang tidak menyentuhkan hidungnya bersama dengan dahinya di permukaan bumi ketika dia sujud, maka tidak mencukupi salatnya itu, tidak sah salat yang dia lakukan tersebut. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa huwa nassun ala butlani shalah bi tarki wad'il anfi wa masihi bil ard. Ini merupakan nas yang menunjukkan batalnya salat dengan meninggalkan, meletakkan dan menyentuhkan hidung di muka bumi, di permukaan bumi ketika dia melakukan sujud, terkecuali apabila dia memiliki udzur, misalnya ada penyakit di bagian hidungnya sehingga dia tidak bisa menyentuhkannya, tapi asal hukumnya hidung harus tersentuh bersama dengan dahi pada saat melakukan sujud. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana yumakkinu aydhan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengokohkan kedua lututnya ketika sujud, wa atrafa qadamayhi, dan ujung-ujung kedua kakinya, karena kedua kaki pada saat sujud itu terlipat sehingga jari-jemari kaki itu dihadapkan dan diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke kiblat dalam keadaan kedua kaki itu mansubatan, ditegakkan, bukan ditidurkan ya, ditegakkan kedua kakinya. Kaifa halu, banyak yang khusyuk ini. Di belakang itu siapa ini? Latihan sujud ya? Latihan sujud, itu yang satu. Ah, sujudnya sampai mana? Ah, sujudnya sampai mana? Naam. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblata. Dan dia menghadapkan bi suduri qadamaihi, dengan bahagian kedua kakinya itu yang dilipat ya, maka dengan ujung-ujung jari jemari kedua kaki itu diarahkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Perhatikan nanti besok praktek cara sujud yang betul. Hah? Yang salah sujudnya dijewer sambil berdiri. Hah? Pernah dijewer? Pernah? Kalau belum sini saya jewer. Tayib. Wa yansibu rijlaihi, dan menegakkan kedua kakinya. Menegakkan kedua kakinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau tidur satu malam, beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada malam itu, pada saat itu kalau mereka tidur tidak ada lampu, tidak ada penerang ya. Jadi Aisyah meraba-raba, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tanganku pun, kata Aisyah, fawaqa'at yadi, tanganku ini menyentuh, ala batni qadamaihi, menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang sujud, wahuma mansubatan, dan kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tegak. Kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tegak. Wa amara bihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan hal itu, menegakkan kedua kaki. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadain wa nasbil qadamain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meletakkan kedua tangan dan menegakkan kedua kaki pada saat melakukan sujud. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.